Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر الأمهات والأخوات رحمني ورحمكن الله. الحمد لله. Tidak hanya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Terkhusus pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul dalam majlis ini bersama-sama untuk mengkaji menelaah dari warisan para ulama yang mudah-mudahan akan bisa memberikan banyak ibrah dan pelajaran kepada kita dari apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di Ahkamun Nisa' ini. Dan kita sudah memasuki pembahasan tentang kisah-kisah dari kisah-kisah teladan dari para wanita muslimah yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita sampai pada kisahnya seorang wanita ahli ibadah dari Bani Israel. Kemudian berikutnya kisah tentang binti Aus Ibn Harith At-Ta'i. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Juzi mengisahkan, berkata Al-Harith Ibn Auf kepada Kharij Ibn Sinan, قال أطراني أخطب إلى أحد فيردني. Apakah engkau melihat kepadaku? Aku melamar kepada seseorang, kemudian dia akan menolakku. فقال له دامه. Maka dia mengatakan kepada budaknya, kepada pembantunya, irhal bina, pergilah bersama kami. Warakibna hatta dahaya ila Aus. Maka kami berdua pergi sampai bertemu dengan Aus Ibnu Harithah. Falamma ra'al Harith Ibnu Auf qala marhaban bika ya Harith. Maka tatkala dia melihat Harith bin Auf yang datang, Aus pun mengatakan, selamat datang wahai Harith. Ma ja'alik, apa yang menyebabkan engkau datang? Kemudian Harith bin Auf mengatakan, ji'tuka khatiban, aku datang kepadamu untuk melamar. Qala lastu hunak, fansarafa wa lam yukallim. Lastu hunak, engkau tidak di sana. Kemudian dia pun pergi dan tidak mengajak bicara. Wadaqala Aus ala imra'atihi mughdaban wa kanat min bani Abis. Faqalat man rajul waqafa alayka fa lam yutih. Qala dhaka sayyidul Arab. Kemudian Aus pun masuk menjumpai istrinya sambil marah-marah. dan istrinya adalah dari Bani Abis. Maka istrinya bertanya, siapakah orang yang tadi berdiri bersamamu, berdiri di hadapanmu, dan kemudian tidak lama. Maka kata Aus, itu adalah Sayyidul Arab, bangsawan Arab, Al-Harith bin Auf. Qalat fama laka lam tastaqir, lam tastaqir lah. Mengapa kau tidak tenang bersamanya? Qala, maka kata Aus, dia membodohiku, datang kepadaku untuk melamar. Maka istrinya mengatakan, jika tidak engkau nikahkan dengan Sayyidul Arab, dengan bangsawan Arab, maka mau dengan siapa? Maka dijawab, qad kana dzalika, itu dahulu. Kemudian istrinya mengatakan, fatadaraka ma kana mink, ia telah tahu apa yang dahulu ada padamu. Qala bimadha, katanya, dengan apa? Maka kemudian istrinya bertanya, mengatakan, jumpai dia dan kau tolak dia. Dan katakan, sesungguhnya engkau menjumpaiku dan aku dalam keadaan marah. Maka dia pun menjumpainya dan kemudian mengatakan itu dan kembali dengan bahagia. Kemudian berikutnya adalah Aus berkata kepada istrinya, biarkan dari anak perempuanku yang paling besar, atau panggil. Kemudian Aus mengatakan kepada istrinya supaya memanggil anak perempuan yang paling besar. Maka kemudian anak perempuan yang paling besar pun datang dan bapaknya mengatakan, wahai putriku, ini adalah Harith bin Auf, salah satu di antara bangsawan Arab, telah datang kepadaku untuk melamar dan aku menginginkan untuk menikahkanmu dengannya. Maka putrinya mengatakan, jangan engkau lakukan. Maka sungguhnya aku bukanlah anak perempuan dari pamannya yang akan menjaga hakku, dan tidak ada dari tanggamu. Maka dia akan malu darimu. Dan juga tidak akan aman. Aku tidak akan aman untuk dia kemudian melihat kepadaku sesuatu yang dia tidak menyukainya, kemudian dia akan menceraikan. Kemudian Aus pun memanggil putrinya yang kedua. Dan putrinya pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian dipanggil lagi yang kecil, yang bungsu, putrinya yang bungsu, dan menyampaikan berita tentang orang yang melamar itu. Kemudian si bungsu ini mengatakan, lakinni wallahi al-jamilatul wajh, as-sina'u yadan. Namun aku demi Allah adalah cantik rupanya dan juga suka bekerja. Maka dia, jika dia menceraikanku, maka aku tidak akan bersumpah karena Allah subhanahu wa ta'ala atasnya dengan kebaikan. Maka Aus pun keluar mendatanginya dan kemudian mengatakan, "Qad zawwajtuka bi Haisah binti Aus." Aku telah nikahkan engkau dengan Haisah binti Aus. Kemudian suaminya Aus ini memerintahkan istrinya untuk mempersiapkannya. Dan kemudian diperintahkan untuk dibangunkan sebuah rumah. Qala kharija, kata kharija, kami pun keluar. Dia pun datang kepada kami kemudian mengatakan, "Selesaikah dari urusanmu?" Qala, dikatakan, "La, belum, wallahi." Kemudian ditanya lagi, "Bagaimana?" Qala, katanya, "Tatkala aku membentangkan tanganku kepadanya, maka si wanita yang mengatakan, 'Mah, pergilah.'" Aku ada pada keluargaku dan saudara-saudara perempuan. Dan ini demi Allah sesuatu yang tidak terjadi. Kemudian kami pun pergi dan bahagia, masya Allah. Kemudian dikisahkan bahwa si wanita ini adalah seorang wanita yang cerdik dan cerdas, yang kemudian dan juga seorang yang sangat berbakti dan selalu menginginkan kemuliaan. Maka kemudian pada akhirnya kemudian tatkala sudah menjadi istrinya ini kemudian mengatakan, "Wallahi, sungguh aku telah ingat bagiku memiliki kemuliaan yang aku tidak melihat ada padamu." Maka kata Harith yang merupakan bangsa Arab ini, bangsawan Arab ini mengatakan, "Bagaimana? Apakah selesai engkau dari menikahi seorang wanita?" Sementara bangsa Arab mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Dan hal itu adalah di masa-masa peperangan di antara Abbas dengan Zubian. Kemudian apa yang diketahui suaminya ini mengatakan, "Apa yang kau katakan?" Maka si wanita mengatakan, "Keluarlah kepada mereka ini, damaikanlah di antara mereka. Kemudian baru pulang kepada keluargamu. Dan jangan sampai luput." Kemudian dikatakan, "Wallahi inni la arahimmatan wa aqlan." Dan kami pun keluar. Sampai kemudian kata Harith, kami pun keluar sampai kami bisa mendamaikan di antara mereka. Maka remaja dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ingin dipaparkan oleh Ibnu Jauzi dalam kisah ini adalah bagaimana himmahnya seorang wanita, bukan hanya dengan pernikahannya, yakni tidak terlalikan dengan pernikahannya dengan seorang bangsawan, namun himmahnya adalah bagaimana kemudian terjadinya seorang wanita pun juga memiliki peranan untuk ikut andil dalam mendamaikan di antara orang-orang yang berseteru, di antara dua kabilah yang berseteru. Maka ini dengan dorongan dan support dari istrinya ini kemudian sang suami bisa mendamaikan dari dua kabilah yang berseteru ini. Maka dari kisah ini juga tidak sedikit hendaknya juga seorang wanita memiliki peranan, tidak kemudian malah membuat keonaran, menjadi asalnya memang seorang wanita adalah merupakan fitnah, dan kemudian malah membuat fitnah di mana-mana dengan lisannya, dengan ngerumpinya, dengan ghibah dan namimahnya. Nasrullah salaman afiyah. Makanya kita lihat yang seperti ini juga, para ummahatul mukminin adalah teladan yang baik. Bagaimana juga mereka mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah berikutnya kisahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang juga bagaimana di awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepenatan, ketakutan dan berbagai hal ketidaktenangan. Namun istrinya yang senantiasa menghiburnya, senantiasa mengokohkan hatinya, mengingatkannya. Maka demikian pula dalam kisahnya dengan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, juga kita lihat dalam kisah di Hudaybiyah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang untuk segera tahallul, tidak ada satu pun dari para sahabat yang mengindahkannya. Kemudian masuk kepada istrinya dan menyampaikan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Istrinya pun tanggap, ya Rasulullah, keluarlah, gak usah omong apa-apa, jangan bicara, keluarlah, panggil, ambil sembelihanmu, sembelihanlah, sembelihkanlah, kemudian panggil tukang cukurmu, yakni supaya tahallul, karena tertahan dari ihramnya dan tidak memberikan syarat, maka diwajibkan untuk menggantinya fidyah dengan menyembelih seekor kambing. Maka Rasulullah pun mengikuti apa saran istrinya ini, keluar dan kemudian mengambil sepal kambingnya disembelih, kemudian mengambil tukang cukurnya untuk menggundul rambutnya. Maka spontan para sahabat pun juga langsung melaksanakan, mereka berebut untuk melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peranan-peranan dari para wanita-wanita yang salihah, yang tanggap dengan keadaan, tidak kemudian malah merunyamkan permasalahan. Maka para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid dari bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Bashir Khadijah bin Khuwailid ibaitin fil jannah min qasab la saqba fihi wa la nasab. Kabar gembira bagi Khadijah binti Khuwailid, dengan satu rumah di surga. Yang tidak ada keletihan di dalamnya, tidak ada capek. Dan ini mangkabah, keistimewaan bagi seorang Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang merupakan sayyidat ahlul jannah, merupakan wanita-wanita bangsawan dari penduduk surga. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far mengatakan, aku mendengar Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Ini di antara empat wanita sayyidat ahli jannah. Adalah Maryam binti Imran, kemudian Khadijah, kemudian Asia binti Milhan, istrinya Fir'aun, dan kemudian Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya sebagai teladan dan sebagai panutan bagi wanita-wanita muslimah. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari rumahnya sampai beliau mengingat Khadijah. Dan kemudian beliau memuji-mujinya. Sampai pada suatu hari beliau menyebutkan Khadijah. Dan kemudian bangkit rasa cemburuku kepadanya, kata Aisyah. Fakultu, dan aku katakan kepada beliau, hal kanat illa ajuzan qad akhlafallahu laka khairan minha. Apakah tidak ada wanita yang lain kecuali seorang nenek-nenek tua, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengganti untukmu yang lebih baik dari dia. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha saking cemburunya kepada Khadijah. Padahal tidak bertemu, namun Rasulullah SAW sering menyebutnya karena kebaikan-kebaikan Khadijah yang membela Nabi alaihi salatu wasallam di awal dakwahnya. Kata Aisyah, faghadiba hatta tazza nuqdam sya'rihi min al-ghadab. Semata seperti itu Rasulullah pun memuka sampai terlihat bagian depan dari apa bagian depan dari rambutnya atau bagian tempat tumbuh rambutnya di bagian depan saking marahnya ini. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, la wallahi ma akhlafallahu li khaira minha. Tidak demi Allah, Allah tidak mengganti untuk yang lebih baik dari dia. Jadi kata Rasulullah, tidak ada yang mengganti yang lebih baik dari Khadijah. Laqad amanat idh kafara an-nas. Sungguh dia telah beriman tatkala manusia kafir. Wasadaqatni idh kadzabani an-nas. Dan dia telah membenarkanku tatkala manusia mendustakanku. Wawasatni bimaliha idh harramani an-nas. Dan dia telah menolongku, membantuku dengan hartanya tatkala manusia mengharamkan aku. Warazaqani Allahu auladaha idh harramani auladu an-nisa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki untukku dengan anak-anaknya tatkala diharamkan kepadaku auladun nisa, dari anak-anak wanita istri-istri yang lain. Maka memang benar, tidaklah ada dari anak-anak Rasulullah SAW kecuali dari Khadijah. Putra putri Rasulullah SAW semuanya adalah dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kecuali satu, Ibrahim, dari Ibu Maryam Qibtiyah. Dan yang sampai dewasa semuanya adalah dari Khadijah. Yani Zainab, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Qalat, faqultu baini wa baina nafsi la adhkuruha bi sayyi'atin abada. Kemudian kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, aku katakan antara aku dan antara diriku sendiri, aku tidak akan menyebutkan tentang Khadijah ini dengan satu keburukan selamanya. Dan memang benar demikian adanya. Beliau Khadijah radhiyallahu taala adalah sayyidat ahlu jannah, yang kita lihat peranannya dalam hal ini adalah bagaimana teladan dari Khadijah untuk para ummahatul mukminin, untuk para muslimat, wanita-wanita muslimah, dan juga untuk para ummahatul mukminin sesudah beliau. Ini merupakan contoh teladan yang baik. Seorang wanita yang memiliki peranan besar dalam awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itu hendaknya para wanita, peranan para wanita yang memiliki andil dalam dakwah, bukan kemudian merunyamkan atau ikut andil dalam hal-hal yang kemudian menjadikan perpecahan di tengah-tengah umat, menjadikan fitnah di tengah-tengah umat. Nasallallahu alaihi wasallam dengan kekurangan akal dan agamanya. Allahu musta'an. Kemudian berikutnya tentang Fatimah radhiyallahu taala anha. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala laqad tazawwajtu Fatimah wa ma li wa laha firash ghayra jilb kabsh nanamu alaihi bil layl. Kata Ali bin Abi Thalib, aku telah menikahi Fatimah dan tidak ada antaraku dengan dia ranjang, tidak punya ranjang, tidak punya tempat tidur kecuali kulit domba yang kami tidur di atasnya di malam hari. Dan kami gunakan untuk menjemur di siang harinya. Wa ma li wa laha khadimun ghayruha. Dan aku dan dia tidak punya pelayan kecuali dia. Ini Fatimah yang melayani dirinya. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan aku dengannya, maka Rasulullah mengirim untuknya dengan apa, kasur dan juga bantal. Dan juga dengan selimut, juga diberikan tempat air. Kemudian juga diberikan alat untuk membuat adonan sampai kemudian Fatimah pun membuat itu dan sampai membekas di tangannya. Kemudian beliau, yakni Fatimah, menuangkan air dengan kirbahnya, dengan ceretnya, sampai pun juga kirbah itu pun membekas. Dan juga Fatimah pun mengurusi rumahnya sampai bajunya pun berdebu, dan juga menyalakan tunggu atau menyalakan, membuat perapian yang membuat perapian yang ada di bawah panci itu sampai bajunya pun juga kotor. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Juzi rahimahullah ta'ala bawakan kisah dari Ali bin Abi Thalib. Dan ini Fatimah sayyidat ahlu jannah, merupakan bangsawan dari penduduk surga. Dalam kehidupannya seperti itu, melayani suaminya, memberikan khidmah kepada suaminya, dan tidak mengeluhkan. Maka bagaimana dengan mandunah, orang-orang yang wanita-wanita yang derajatnya di bawah Fatimah. Maka ini teladan yang sangat besar untuk bagaimana seorang wanita memberikan khidmah kepada suaminya, yang hal itu adalah merupakan, bukan merupakan kehinaan, juga bukan merupakan kerendahan bagi seorang wanita tatkala berkubang dengan debu, berkubang dengan berbagai kotoran di dapurnya, atau bahkan dengan perapian seperti yang dilakukan oleh Fatimah ini dalam rangka melayani kepada suaminya. Maka kita lihat orang wanita-wanita mulia, ternyata mereka juga bekerja, mereka letih, mereka kotor, mereka berdebu, bukan, padahal mereka adalah wanita-wanita mulia, di dunia juga mulia. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah berikutnya, kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau memberikan kunyah kepada aku?" Kemudian kata Rasulullah, "Engkau berkunyah dengan anak laki-lakimu, yakni Abdullah bin Zubair." Yakni kemenakannya. Maka Aisyah pun dikenal dengan berkunyah dengan Ummu Abdillah. Dan ini juga teladan dari wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling dicintainya di antara semua istrinya, dan juga seorang yang cerdas, dan di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Salamah. Abu Salamah adalah satu di antara 7 ulama besar di masa tabi'in. Ala khilaf tentunya, karena disebutkan terkenal 7 ulama besar di masa tabi'in, yang 6 itu disepakati dan yang ketujuhnya ini khilaf di antara, satu di antara 3 orang. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam I'lamul Muwaqqi'in, "Idza qila man," dalam satu bait syairnya, "Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah faqulhum Ubaydullahi Urwatu Qasimu Sa'idun Aba Bakrin Sulaiman Khariyah." Idza qila, dikatakan idza qila, jika dikatakan, "Man fil ilmi sab'atu abhurin," siapakah orang yang ilmunya seperti 7 lautan, "riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah," riwayat mereka tidak pernah keluar dari ilmu, "faqul," maka katakanlah hum, mereka itu adalah Ubaydullah, ini Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, Ubaydullah Urwatu Urwah ibn Zubayr ibn Awam, kemenakannya Aisyah sendiri, anaknya Asma bint Abi Bakar, Qasim yang ketiganya Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq, Sa'idun Sa'id bin Musayyib ibn Hazan, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Sa'idun Aba Bakrin Abu Bakar ibn al-Harith ibn Hisham, yang keenamnya Sulaiman, Sulaiman ibn Yasar, dan Kharijah yang ketujuhnya adalah Kharijah ibn Zaid ibn Sabit. Dan yang terakhir adalah Abu Bakar ibn al-Harith ibn Hisham, kemudian Abu Salamah dan Salim Maula ibn Umar. Dan ini satu di antaranya dari ulama di masa tabi'in, Abu Salamah, mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadahu ala ma'rifati farasi dihyatil kalb, dihyal kalb, wa huwa yukallimuh. Aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan tangannya pada kudanya Dihya al-Kalbi, dan beliau berbicara dengannya. Kemudian setelah itu Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, aku melihatmu meletakkan tanganmu pada kudanya Dihya al-Kalbi dan engkau berbicara dengannya. Kata Rasulullah, apakah engkau melihatnya? Kata Aisyah, iya aku melihatnya. Qala dzaka Jibril, itu tadi Jibril, huwa yaqra'uki salam, dia nitip salam kepadamu. Qalat, kata Aisyah, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah min sahibi mudakhirin khairan. Fa ni'ma sahib wa ni'ma dakhil. Kata Aisyah, dan baginya keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala serta keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dari sahib, dari orang yang paling, orang masuk yang paling baik. Wa ni'mas sahib, ini adalah sebaik-baik sahabat dan sebaik-baik orang yang masuk. Yani tamu, sebaik-baik tamu. Maka ini Aisyah radhiyallahu ta'ala diberikan mangkobah untuk bisa melihat kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan juga tidak ada wahyu yang turun dari istri-istri Nabi kecuali ada di tempat tidurnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kita lihat bagaimana disebutkan Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala membawakan riwayat tentang bagaimana ibadahnya Aisyah dan kesungguhannya. Di mana Aisyah diriwayatkan dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dulu suka berpuasa dan tidak berbuka kecuali di hari raya Idul Adha atau Idul Fitr. Kemudian diriwayatkan juga dari Qasim bahwa mengatakan, aku ketika pergi aku mengawali dari rumahnya Aisyah dan aku mengucapkan salam kepadanya, dan suatu hari aku datang dan ternyata saya dapati beliau sedang berdiri salat dan membaca famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, satu ayat di surat At-Tur. Famanallahu alaina, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kami dan menjaga kami dari adzabas samum, dari siksaan api yang panas. Beliau berdoa, menangis dan mengulang-ulang. Aku pun berdiri sampai bosan. Kemudian aku pergi ke pasar untuk satu hajat. Kemudian aku kembali dan aku dapati Aisyah masih berdiri, sholat dan menangis. Ini Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana manqabah kelebihannya. Kemudian juga tentang dermawannya Aisyah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, ini juga kemenakannya. Yang juga di mana Aisyah berkunya dengan anak ini, dengan Abdullah bin Zubair, Ummu Abdullah, karena sering bersamanya. Ini juga anaknya Asma, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Saudaranya Urwah. Qala ma ra'aytum ra'atain qat ajwadu min Aisyah wa Asma. Aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma, dua bersaudara ini. Wa juduhuma mukhtalifun, dan kedermawan keduanya ini berbeda. Adapun Aisyah, maka dia selalu mengumpulkan sesuatu. Dan ini dikumpulkan, dikumpulkan sampai terkumpul. Setelah terkumpul kemudian dibagikannya. Adapun Asma, maka dia tidak pernah menahan sesuatu kecuali di tidak pernah menahan sesuatu sampai esok hari. Ketika memiliki sesuatu langsung diinfakkan. Begini kita lihat radhiyallahu ta'ala anhuma, Asma dan Aisyah, dua bersaudara dari putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian kita lihat bagaimana pujian Ibnu Abbas kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah bahwa telah menceritakan kepadanya Zakwan, Hajib Aisyah. Ini pelayannya Aisyah. Datang Abdullah bin Abbas minta izin kepada Rasulullah kepada Aisyah. Maka aku mendatang. Wa inda rasiha ibnu akhiha Abdullah bin Abdurrahman. Dan di sisi kepalanya itu ada anak laki-laki dari saudaranya, Abdullah bin Abdurrahman. Abdurrahman juga saudaranya Aisyah, yang menggoncengkan Aisyah ketika ihram untuk umrah setelah hajinya dari Tanaim. Fakultu, maka saya bertanya, mengatakan hadza ibnu Abbas yasta'dhin, ini ibnu Abbas minta izin untuk masuk. Fa'akab 'alaiha ibnu akhiha Abdullah. Maka anak saudaranya yang Abdullah pun menelungkupinya, kemudian mengatakan hadza Abdullah ibnu Abbas. Ini Abdullah ibnu Abbas. Wahia tamud, yani menjelang meninggalnya. Faqala da'ni min ibn Abbas, tinggal anakku dari ibn Abbas. Faqala laha, maka kata ibn Abbas kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya ummah, dikatakan oleh Abdullah ini, mengatakan ya ummah, inna ibn Abbas min salihi banik, wahai ibunda, sesungguhnya Ibn Abbas ini adalah dari orang-orang salih, dari anak-anakmu. Yusallim alaik wa yudda'uk, dia mengucapkan salam untukmu dan juga memberikan ucapan perpisahan. Kemudian Aisyah mengatakan, izinkan dia jika mau, jika engkau mau. Maka kata dakwal mengatakan, aku pun fadkhaltuhu, aku pun memasukkan Ibn Abbas. Maka tatkala beliau duduk mengatakan, abshiri, berbahagialah, memberikan berita gembira. Fama bainaki wa baina antulqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wal ahibba illa an takhruj ar-ruh min al-jasad. Berbahagialah. Tidak ada celah lagi atau tidak ada penghalang lagi antaramu dan untuk bertemu dengan Muhammad alaihi salatu wasallam dan orang-orang yang engkau cintai kecuali tinggal keluarnya ruh dari jasad. Kunti ahabur nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulullah. Diingatkan bahasanya engkau adalah istri yang paling atau wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sesuatu kecuali itu baik. Kemudian berikan kisah, dan tatkala kalungmu jatuh di suatu malam di abwa, maka Nabi alaihi salatu wasallam bagi harinya sampai kemudian di rumahnya sampai pagi harinya, dan pagi harinya orang-orang pun juga tidak ada bersama mereka air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-Nya, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, debu yang baik. Dan ini adalah kisah dari Aisyah sendiri. Ini mengisahkan bahwa sebab turunnya ayat itu juga dengan kisahnya Aisyah ini. Tatkala orang-orang mencari kalungnya Aisyah yang hilang, dan ayat ini dikatakan wa kana dzalika fi sababik, dan ayat itu turun adalah karena sebab engkau. Wa ma anzala li hadhihi al-umma min ar-rukhsah wa anzala bara'ataka min fawqi sab'i samawat, dan tidaklah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini dari keringanan, dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan berlepas dirimu dari tuduhan-tuduhan dalam hadis suci di surat Nur, dari tuduhan-tuduhan kecuali itu turun dari atas tujuh langit. Ja'a biha ruhul amin, yang datang dengan membawa bara'ah, lepas berlepas dirinya engkau dari tuduhan itu adalah ar-ruhul amin, malaikat Jibril alaihi salam. Fa asbaha laysa masjidun masajidillah yudhkarullahu bihi illa tutla fihi ana al-laili wa ana an-nahar, dan akhirnya tidak ada satu masjid pun dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala kecuali ayat itu dibacakan siang ataupun juga di malam hari. Namun Aisyah radhiyallahu taala ketika dipisahkan ini kemudian mengatakan, "Dani minka ya Ibn Abbas, tinggalkan aku dari mu ya Ibn Abbas. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Lawadattu anni kuntu nasiya mansiya, seandainya aku adalah seorang yang dilupakan saja. Lupa dan dilupakan." Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah dari keikhlasan seorang mukminin Aisyah radhiyallahu taala dengan berbagai manqabah, dengan berbagai maziyah, dengan berbagai keistimewaan kemuliaan yang ada padanya dan kelebihan yang dimilikinya, namun tidak menjadikannya sombong, tidak menjadikannya tinggi diri, tidak menjadikannya merasa aman, tidak menjadikannya kemudian tidak menjadikannya merasa paling mulia, bahkan mengingat seandainya aku adalah nasi manusia, dilupakan saja. Ini adalah dari keikhlasan, pelajaran-pelajaran dari didikan Nabi alaihi salatu wasalam dengan keikhlasan. Maka ini hendaknya pelajaran yang besar. Dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa kerjakan, ternyata tidak ada bandingannya dengan mereka-mereka orang-orang besar, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata seperti itu keadaannya, pun juga tidak pernah mengharapkan popularitas, tidak mengharapkan untuk dikenal, tidak mengharapkan untuk merasa dirinya ikut andil dalam agama ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita amal yang saleh dan ikhlas dalam beramal. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran dari kisah orang-orang besar, khususnya kepada para ummahat dan para ummahat, untuk benar-benar mengambil pelajaran dari mereka. Mereka merupakan teladan bagi wanita-wanita muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Innahu waliyyu dzalika qadir 'alaihi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.